Sifat radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Sifir, semoga Allah meridainya, dia berkata, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dan waktu itu Nabi sedang salat. Wa li jawfihi azirun, dan di dalam jawfnya rongga dadanya itu ada azir, ada suara, suara menggelegak, suara ka'aziril mirjal minal buka, seperti menggelegaknya tungku air, tungku yang sedang memasak air, tungku yang berisi air yang mendidih. Yes. Dia umpamakan suara Nabi, suara menggelegaknya dari dada Nabi itu seperti suara mendidihnya air. Yes. Dari mirjal. Minal buka. Setelah dijelaskan lebih lanjut, yang dimaksud tangisan. Gitu. Jadi penjelasan minal buka ini menutup dugaan-dugaan suara apa ini. Kaidahnya, yang meriwayatkan hadis lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Maka jika seorang meriwayatkan hadis Nabi kemudian sekaligus mensarahkan, sekaligus menerangkan, maka dia lebih tahu dari kita. Maka kita tidak boleh menafsirkan di luar itu. Karena apa? Karena yang menafsirkan hadis, yang meriwayatkan hadis, lebih paham dari yang tidak meriwayatkan. Ya, yeah. Perkataan minal buka ini ucapan Abdullah bin Sihir. Ya, tafsiran dia terhadap bunyi suara yang datang dari, yang keluar dari dadanya Nabi. Itu minal buka. Itu karena kansa. Ya. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi di dalam Asy-Syama'il dengan sanad sahih. Tautiqul hadis Sa'id bin Id al-Hilali sama menfaikan hadis ini, ya, ditambah dengan satu takrid yaitu dari Imam Ahmad. Ya, sementara Imam An-Nawawi hanya dua, yaitu Abu Dawud dan Tirmidzi. Tambah satu lagi An-Nasa'i. Ya. Fikul hadis yang pertama, jawazu naqli sifatil qasih, bolehnya menukil, menyampaikan kepada orang lain tentang sifat orang yang khusyuk. Sifat orang yang khusyuk, nunduk, ya, matanya, penglihatannya, kepalanya, gitu. Kemudian menangis. Ini sifat orang yang khusyuk. Bukan khusyuk itu sendiri. Sebab orang tidak ada yang tahu di bulan ini sholat khusyuk atau tidak. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Nah, sifatnya, iya. Seperti sifat orang mukmin yang beruntung, gini, gini, gini, gini. Ya, bayar zakat, mengerjakan sholat, menjaga farji, kecuali kepada istri dan budaknya, dan seterusnya. Sifatnya, bukan hakikat mukmin itu. Kemudian sifat orang munafik. Apa? Kalau berbicara bohong, kalau dipercaya khianat, kalau berjanji mengingkari. Ini sifatnya orang munafik. Bukan orang munafik itu sendiri. Artinya, jika kita melihat ada seorang yang berbicara terlalu bohong, ketika dipercaya khianat dan seterusnya, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa dia seorang munafik. Begitu juga khusyuk. Sifat khusyuk tadi. Ya. Nah, ketika orang mempunyai sifat seperti itu, maka belum boleh kita pastikan bahwa dia khusyuk. Nah, maka menukil adalah menukil sifatnya. Menceritakan bahwa si fulan ketika sholat begini, begini, begini. Tidak boleh kita mengatakan si fulan khusyuk. Gitu ya. Si fulan pembohong. Si fulan kalau dipercaya khianat, nah, ini boleh. Tidak boleh. Kebulan munafik tidak. Ya. Alladhi yaqtadi bihinna liyata'attu bih. Di mana orang tersebut menjadi contoh bagi orang lain agar ditiru oleh orang lain, diikuti oleh orang lain. Jadi di dalam Islam memuji seseorang itu ada tujuannya. Apa? Agar ditiru. Tidak semata-mata pujian. Berbeda dengan memuji Allah. Memuji Allah semata-mata pujian. Enggak ada yang dengar, enggak apa-apa. Ya, kita langsung ke Allah. Adapun memuji manusia, bahkan termasuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada apa? Yang ada maksudnya. Memuji para sahabat ada maksudnya. Agar apa? Agar ditiru. Maka siapa yang memuji-muji Nabi sementara tidak di depan orang, ya, sendirian kita, bolehkah? Tidak boleh. Sendirian kita duduk, ya Rasul, hukum, alangkah hidupnya, alangkah. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu boleh kita lakukan hanya kepada Allah Rabbul Alami. Adapun saya sampaikan kepada antum bahwa manusia paling jujur di muka bumi Rasulullah, manusia yang paling bertakwa adalah Rasulullah, Rasulullah kada kada kada, ini boleh. Agar didengar orang, agar diikuti, agar ditonton, agar menjadi uswah. Tapi memuji Nabi, disanjungkan kepada Nabi atau disanjungkan kepada Allah, tidak boleh. Bagaimana sebagian saudara kita yang bertawakal kepada Nabi, ya Allah dengan keagungan Nabi, ya Allah dengan kejujuran Nabi, ya Allah, enggak boleh, enggak boleh, ya Allah murka seperti ini. Karena menyandingkan selain Allah dengan Allah, kita hanya boleh memuji Allah saja, ya, kecuali dengan niat seperti itu. بيان لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الخوف من الله. Keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat takut yang sempurna. Ketakutan yang sempurna adalah ketakutan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling takut kepada Allah. Manusia yang paling takut kepada Allah. Maka siapa yang ingin takut kepada Allah, ikuti Nabi, contoh Nabi. Apakah ia saking takutnya kepada Allah, Nabi tidak mau nikah? Saking takutnya kepada Allah, Nabi tidak mau masuk ke pasar? Saking takutnya kepada Allah, Nabi tidak mau bercanda? Tidak ada. Itu semua dilakukan oleh Nabi. Nabi menikah, Nabi masuk pasar, Nabi bergaul dengan orang muslim dan orang non-muslim dalam masalah muamalah. Dan Nabi adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Jadi timbangannya adalah Nabi. Manusia paling takut dosa Nabi terus rendah. Ya, tidak boleh kita katakan sibulan. Hanya satu manusia yang paling takut kepada Allah. Ya, yang paling takut dosa. Tetapi Nabi berani mengambil kurma padahal beliau tidak tahu kurma itu milik siapa. Ya, beliau ambil dan beliau mau makan. Padahal beliau manusia yang paling takut dosa. paling takut mengambil hak orang lain. Tetapi ketika melihat harta yang tidak seberapa, tidak tahu itu milik siapa, dan berada di tempat umum, bukan di pekarangan orang, bukan di rumah orang, maka diambil oleh Nabi. Ya, mau dimakan oleh Nabi. Hanya dibatalkan oleh Nabi, karena Nabi takut, jangan-jangan kurma itu kurma zakat. Kalau Nabi tidak takut, tentu sudah dimakan oleh Nabi. Ya, bandingkan dengan anak-anak muda Khawarij ini. Anak-anak muda, budaya'ul asnan, subaha'ul aklam, umurnya masih belia dan pemahamannya buruk sekali. Semangatnya begitu besar membela Islam, taat kepada Allah. Mereka menemukan sebutir kurma dan tidak berani makan. Takut juga. Ya. Nah, dari sini keluar hukum, boleh kita mengambil harta yang tidak seberapa, yang kita temukan di depan masjid atau di dalam masjid, ya, tempat umum, tengah jalan, lapangan. Wa hadza dalilun ala kabiri ilmihi billah wa ma'rifatihi bi qudratihi. Ini merupakan dalil, ini merupakan petunjuk bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar ilmunya, pengetahuannya tentang Allah, ma'rifatnya dengan kekuasaan Allah, betul-betul tahu, betul-betul paham sampai di mana kekuasaan Allah, zat Allah itu sendiri. Nabi yang paling tahu, ya, manusia yang paling tahu tentang diri Allah pada Nabi dan Rasul, lebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala qadri dzalika yakunu al-amal, dan untuk itulah amal. Maka beramal, karena begitu besarnya Allah, begitu kecilnya kita, maka kita beramal, kita persembahkan amal kita kepada Allah Rabbul Alamin. Man sadana man dhaharat alayhi ammaratul khudu' la yu'addu mura'iyan ma lam yaqsud dzalik. Barang siapa yang terlihat tanda-tanda kehusuan pada dirinya, menunduk, diam, menangis, ini kan tanda-tanda khusu, maka tidak boleh dicap atau dikatakan bahwa dia riya. Tidak boleh. Tidak boleh. Riya bagaimana ikhlas, sebagaimana iman, sebagaimana khusu, sebagaimana zuhud, itu ada di hati, bukan di jawab, bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di pakaian, bukan di kendaraan, tapi ada di hati. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan simpulan pria karena dia sedekah 10 miliar dan diumumkan kemana-mana. Tidak boleh. Ya. Juga kita tidak boleh mengatakan kesimpulan ikhlas. Kenapa? Karena dia sedekah sembunyi-sembunyi. Tidak. Kita doakan mudah-mudahan kesimpulan ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan kesimpulan tidak riya. Karena itu amal hati. Amal hati tidak ada yang tahu kecuali Allah mudah-mudahan. Ya. Yang terakhir, al-buka'u fi sholati la yubtiluha wala yukriju sahibaha anil khusyuk bal huwa ammaru dzalik. Menangis ketika sholat ini tidak membatalkan sholat. Menangis ketika sholat ini tidak membatalkan sholat dan tidak mengeluarkan pelakunya dari khusyuk, justru malah sebaliknya, tanda khusyuk. Sekali lagi, tanda khusyuk menangis, ya, tidak membatalkan sholat. Kita lanjutkan 451. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang suaranya bagus. Ada beberapa sahabat Nabi yang suaranya bagus, Ya, di antaranya kemudian ada Musa al-Asari, Jumat Tawad. Ya, dan Ahlul Quran. Ahlul Quran. Radhiyallahu anhu. Nabi pernah sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian ada yang terlewat satu ayat. Ada yang terlewat satu ayat. Nabi sadar terlewat, tapi sudah lewat. Terkait sholat, Nabi sadar tadi ketika sholat terlewat satu ayat. Ya, maka Nabi mencari siapa? Iya, Ubay bin Ka'ab. Aina Ubay bin Ka'ab? Mana Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab? Kaya Rasul, ya. Aku tadi kelewatan satu ayat. Kenapa engkau tidak ingatkan? Kenapa engkau tidak ingatkan? Dari sini keluar hukum bahwa jika imam terlewat satu ayat atau salah diingatkan. Disunahkan diingatkan. Nah, Nabi menyalahkan Ubay bin Ka'ab, kenapa tidak diingatkan? Ya, yang dipanggil di sini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan yang lain, tapi Ubay bin Ka'ab. Apa jawab Ubay? Ingat? Ya? Apa? Iya. Inni dhanantu ya Rasulullah annaha qad nusikha. Aku mengira ayat itu sudah mansukh ya Rasul. Kirain saya sudah mansukh, sudah dihapus, sudah tidak ada lagi. Makanya engkau enggak baca. Lihat betapa para sahabat tidak berani mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus dalil bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dimansukh. Hilang, tidak ada lagi. Secara lafaz tidak ada lagi. Ya. Kalau ini tidak ada, tidak mungkin Ubay ngomong seperti itu. Ubay bicara seperti itu berarti ada beberapa ayat yang hilang. Bukan karena Nabi lupa, bukan karena para sahabat lupa, tapi Allah sengaja membuat seluruh kaum muslimin lupa. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat. Ya. Umar pernah mengeluh kepada Abu Bakar, dulu saya hafal Al-Qur'an lebih dari ini. Sekarang kok tinggal segini? Kurang. Abu Bakar sama. Sama, saya dulu juga hafal lebih dari ini. Kenapa sekarang tinggal segini? Lalu dua-duanya datang kepada Nabi. Kata Nabi, ya sama, aku pun seperti ini. Ya, dimansuh. Dimansuh. Karena gak mungkin Nabi lupa. Kan dijamin oleh Allah. Engkau tidak akan lupa. Ya, ketika Nabi ketakutan lupa, kalau Nabi sampai lupa bagaimana? Jibril tadi mewahyukan kepada saya, ya, apa ya? Lupa saya tadi, enggak mungkin. Kacau. Ya, Nabi enggak mungkin lupa. Ah, Nabi takut. Nabi takut ketika Jibril membawa pada ayat Al-Quran, jangan-jangan lupa. Maka seayat, seayat Jibril baca diterupa, seayat diterupa, seayat diterupa, seayat diterupa. Turun surat Al-Muzammil yang melarang Nabi menirukan sampai Jibril selesai membawakan wahyu. Dijamin engkau tidak akan lupa. Aku yang menjamin kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi Nabi tidak mungkin lupa. Maka ketika Nabi lupa terhadap satu ayat, maka berarti itu mansukh. Dihapus secara langsung. Ya, ada juga dihapus hukumnya, lafaznya tidak dihapus, tetapi hukumnya dihapus. Banyak sudah sering kita contohkan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inna Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, kata Nabi, amarani an akhra alaih. Allah memerintahkan kepadaku, wahai Ubay bin Ka'ab, agar aku membacakan kepadamu lam yakunil ladina kafar. Ya, al-bayinah. Dan seterusnya. Ya, jadi wahai Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, kata Nabi, Allah menyuruh aku untuk membacakan surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru, dan seterusnya kepadamu. Aku disuruh membacakan surat itu kepadamu. Ka'ab balik bertanya, Sa'wa sammani, apakah Allah menyebut namaku? Ubay gitu. Suruh wahai Muhammad, bacakan lafzu dia kepada Ubay bin Ka'ab, apakah Allah menyebut namaku? Nabi menjawab, na'am. Ya. Allah menyebut namaku. Sabaka Ubay. Maka Ubay menangis. Ya, tentu menangis bukan karena sedih, justru karena terharu, bangga, bahagia. Wah, namanya disebut oleh Allah, Rabbul Alamin. Ya, coba seandainya nama antum disebut oleh seorang presiden, saya apa bangga? Ya, ini Allah, Rabbul Alamin. Tentu bahagia sekali, bangga sekali, menangis sudah minta. Ya. Dan ada beberapa orang yang namanya disebut oleh Allah Rabbul Alamin, tentu sahabat. Ya, dan ini sudah lewat. Tidak ada lagi secara waktu, yang ada secara umum. Secara umum ada, artinya kita tidak tahu secara waktu. Tetapi nama kita disebut oleh Allah sekarang ini mungkin. Ya, di hadapan siapa? Jibril. Tidak apa-apa dari saya. Jika Allah mencintai seorang, maka Allah panggil Jibril. Wahai Jibril, ketahui olehmu, aku cinta pada Jibril. Disebut nama. Ya, oleh karena itu, wahai Jibril, cintailah dia. Maka Jibril mengumpulkan seluruh para malaikat, ya, mengatakan, ketahui oleh kalian bahwa Allah mencintai Jibril, dan aku Jibril mencintai Jibril, maka cintailah Jibril oleh kalian. Masih ada. Ya, tapi bukan secara wahyu, entah ya. Hal ini jelas wahyu. Ya, yang secara wahyu ada beberapa sahabat, di antaranya Ubay, Abu Bakar, ya, dan beberapa sahabat. Zaid, ya. Zaid bahkan ditulis dalam Al-Quran. Ya, nama Zaid. Walamma qadha Zaidun waqara. Ketika Zaid telah mentalak istrinya, ya, semata idahnya, aku nikahkan engkau ya Muhammad dengan bekas istri Zaid. Siapa? Siapa? Saya, Zaid. Ya, maka Zainab berbangga ketika istri-istri Nabi saling membanggakan dirinya. Dan begitulah, tanpa istri membanggakan dirinya kepada suami. Ya, Zainab berbangga. Yang menikahkan kalian semua dengan Rasulullah adalah bapak-bapak kalian, wali-wali kalian. Yang menikahkan aku dengan Rasulullah, Allah. Ya, Allah dari mana? Allah. Dari mana Allah menikahkan Zainab dengan Rasulullah? Dari atas langit ketujuh. Ya. Ini pemahaman bersahabat. Pemahaman Zainah. Pemahaman seluruh bersahabat. Bahwa Allah berada di atas langit ketujuh. Ya. Ya. Tidak ada satu pun sahabat yang mengatakan Allah ada di bawah. Allah ada di mana-mana. Tidak. Muttafaqun alaih dari sini sahih dari Bukhari dan Fikrul Hadis. Bayanun li fadha'ili Ubay bin Ka'ab. Keterangan tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab. Wa annahu min ar-rafiqin fi hifdzil Qur'an wa tilawatihi. Bahwa dia termasuk ar-rafiqin. Apa ar-rafiqun? Ar-rafiqun, mafhum. Ar-rafiqin, mansub atau majrur. Ya. Wa ar-rafiquna fil 'ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya, sebagaimana yang disebut dalam Al-Imran, awal-awal Al-Imran, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya, apa? Apa ciri-ciri orang yang dalam ilmunya? Tidak mau mentakwil. Orang-orang yang fi qulubihim ghaib, orang yang di dalam hatinya ada kebingkokan, ada kesesatan, ittiba'a ta'wili, mencari-cari takwil ayat. Maka orang-orang yang ada kesesatan dalam hatinya itu paling suka dengan ayat-ayat yang gampang ditakwil. Ya. Kalau mencuri potong tangan, Allah itu satu, berzina jamu, ini tidak bisa ditakwil. Nah, mereka tidak suka ayat-ayat hukum seperti ini, muka mas tidak suka. Yang suka ditakwil, ya, the pohon, ya, ya, aha, menjulang. Mereka tak bisa. Kalau antum dengar majlisnya orang-orang NII, susah sekali dengan seperti ini. Karena bisa dilarikan semua dia. Ya, mau pohon yang dimaksud adalah negara Islam. Ya, maunya itu saja. Jadi, cari ayat-ayat seperti ini. Jadi, tanpa negara Islam, sholat kita tidak sah, tauhid kita percuma. Jadi, tauhid menurut mereka itu negara Islam. Jadi, harus ada negara Islam dulu, baru sholat itu sah. Maka sebelum adanya negara Islam, seperti Indonesia bukan negara Islam, kata mereka, maka belum wajib sholat. Tidak ada sholat. Ini tafsir batil dari mereka. Mentakwil-takwil ayat-ayat yang mereka suka takwil. Orang-orang yang tidak ini, ada pun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka tidak suka takwil. Mereka suka ayat-ayat yang muktamad. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Jelas, muktamad. Berisi tentang hukum-hukum. Kemudian, masru'iyyatu tawadhu'i fi ahli al-'ilmi min ahlihi wa in kana huda. Disyariatkannya tawadhu, merendahkan diri di dalam mengambil ilmu. Ya, dari ahli ilmu. Jadi sifatnya orang yang berilmu itu semakin berilmu, semakin tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak membesarkan dirinya, ya, apalagi di hadapan para ulama, apalagi di hadapan orang alim, mereka merendahkan diri. Kecuali di hadapan ahli bidah, kecuali di hadapan orang-orang kafir, kecuali di hadapan tokoh-tokoh besar, maka tidak pada tempatnya untuk merendahkan diri. Ya, justru rendahkan mereka agar mereka rendah sehingga kaum muslimin tidak tertipu. Ya, maka lihat para ulama merendahkan dirinya di hadapan ulama yang lain. Lihatnya di surah Al-Qalam. Wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an fi amrin min Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatnya di surah Al-Qalam. Enggak malu, enggak gengsi, enggak merasa rendah oleh Allah disuruh menyampaikan salam kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, yang ada menyampaikan salam itu kan kepada yang lebih terhormat, gitu. Ya, sampaikan kepada pukulan. Pukulan itu pasti lebih terhormat. Gitu. Kalau kita salam ya buat pembantu antum, saya kurang suka nih. Ya, enak aja kalau salam sama pembantu kita kurang suka. Hari kan? Ya tentu derajat Ubay bin Ka'ab jauh di bawah Nabi. Tapi Allah menyampaikan salam, suruh membacakan, bahkan menyebut namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi sifat tawadhu'nya Nabi. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Katsir, wa inna ma qara'a 'alaihi an-nabiyyu sallallahu 'alaihi wasallam hadhihi surah tasjidan lahu ziyadatan li imanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat tersebut kepada Ubay bin Ka'ab itu sebagai tasjid, sebagai ziyadah, sebagai penguat, sebagai penambah imannya Ubay bin Ka'ab. Jelas dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini, tentu imannya Ubay bin Ka'ab bertambah, kemantapannya, ketikohannya, keyakinannya bertambah. Ya, karena mau tidak mau yang namanya manusia butuh penyemangat siapapun dia. Ya, lihat Nabi SAW juga butuh penyemangat, butuh hibur. Ya, maka ketika Nabi disakiti, dikatakan Muhammad tidak adil, Muhammad tidak adil, wajah beliau memerah, tersinggung beliau, beliau menghibur diri dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan semangat kepada diri beliau sendiri. Apa kata Nabi? rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fatala. Kenapa Nabi Musa disakiti? Disakiti lebih sakit dari aku oleh kaumnya. Yang menyakiti Nabi mengatakan tidak ada kan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Musa juga disakiti oleh kaumnya, lebih sakit dari aku. Lebih sakit tudingan itu, fitnahan itu lebih dahsyat daripada yang ditujukan kepada aku. Kalau aku cuma dibilang tidak ada, kalau Nabi Musa dibilang apa? Punya penyakit kelamin, kan gitu. Makanya nggak mau mandi bareng. Nabi Musa nggak mau mandi bareng sama Bani Israel. Bani Israel mandi bareng, laki sama laki-laki bareng keranjang bulan, ya sampai melihat Allah semua. Ini kebiasaan Bani Israel. Nabi Musa nggak mau. Ya, nah, nggak mau kata Bani Israel, nggak mau dia malu. Ya, ada sesuatu di kelaminnya. Ini kan tuduhan buruk. Ya, sangat buruk kan. Tapi sabar. Dan Musa sabar katanya. Maka aku tentu harus lebih sabar lagi. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasa lebih dari Musa. Padahal kita sudah lebih dari Musa. Ya, dan ini bukan hanya ini. Nabi Yusuf ketika dalam penjara didatangi oleh utusan raja. Didatangi oleh utusan raja meminta agar keluar, akan membebaskan. Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf tidak mau. Katakan dulu kepada raja, bereskan dulu fitnah ini. Betul, aku yang mau menjinai Zulaikha, apa itu maunya? Bereskan dulu, baru aku mau keluar dari penjara. Kan gitu, Nabi Yusuf. Ketika datang utusan raja, mau disuruh mau bebaskan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidak mau. Kecuali setelah dibereskan dulu fitnah ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi Muhammad SAW mengomentari ini? Seandainya aku yang jadi Yusuf, seandainya aku yang jadi Yusuf, mungkin aku sudah terima tawaran itu. Lihat. Ya, dia jadi Muhammad SAW. Tidak merahasi dari Nabi Yusuf keluar. Ya, berani terus berada dalam penjara. Kenapa? Karena mau membela kebenaran harus dibereskan dulu fitnahan itu. Maka Nabi Muhammad SAW, mungkin kalau aku yang jadi Yusuf, aku tidak kuat. Aku terima saja tawaran. Karena di penjara berani. Ya, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kebalik. Kan kita begini, ya. Coba kalau saya jadi camat, beres semua udah. Ya. Coba saya jadi ketua KPU, udah beres semua. Ini kebalikan, ya. Kebalikannya. Coba ucapkan seperti Nabi. Ya, barangkali kalau saya yang jadi menteri waktu itu, mungkin saya juga akan turut seperti dia. Ya, kalau saya, aku juga nggak kuat. Ya, kalau saya jemputin dia, saya juga nggak mampu mungkin. Ucapkan seperti ini. Bagaimana ucapkan Nabi? Terus. Jadi bukan menambah keruh, menambah panas. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Mahasiswa-mahasiswa yang anak muda, ya, sudah tahu lakna, ya, subahaul akhla, ya, cirinya aman. Ya, anak-anak muda, mahasiswa yang tidak belajar manhaj, tidak belajar sunnah. Keluar dari lisannya ucapan-ucapan buruk yang ada kritikan, caci maki, hujatan. Ya, ucapan seperti Nabi SAW. Seandainya aku yang jadi Nabi Yusuf, mungkin aku sudah tidak kuat. Mungkin aku sudah terima tawaran si raja keluar dari penjara. Ini pelajaran yang sama. Kemudian, jawazul buka'i indal farahi wa sururi wa husuli ni'am. Bolehnya menangis ketika senang, ketika gembira, ketika mendapatkan nikmat. Ini boleh. Dan orang yang berbuat seperti ini tidak boleh kita celah. Ya, dapat hadiah, dapat mobil baru, dia menangis, tidak boleh kita celah. Karena memang boleh menangis ketika mendapatkan kesenangan, kegembiraan. Ya, tidak boleh kita celah dan boleh kita seperti ini. Kemudian istihbab 'ard al-Qur'an 'ala al-akhirin disukai, disunahkan membacakan Al-Quran kepada orang lain. Ya, ini boleh. Terutama dalam hal hafalan, para ulama menghafal Al-Quran umumnya ketika mereka masih anak-anak atau remaja, dan itu di hadapan ulama yang hafal. Gitu. Ini lebih bagus daripada menghafal sendiri, kemudian dicek sendiri, ya, dengan kaset dan seterusnya. Tentu ini boleh, ada kebaikan. Tapi lebih baik jika kita datang kepada yang sudah hafal dua. Jadi kita bacakan hafalan kita, setorkan hafalan kita, nanti dibetulkan yang kurang tepat, ya, dan wahada sunnatun muttaba'atun, ya, boleh dengan hada, boleh dengan hadi, ya, tidak harus bahwa muzakar itu harus pakai hada terus, mu'anas itu pakai hadi terus, tidak harus seperti itu. Ya, ada beberapa contoh di mana muzakar pakai hadi, mu'anas pakai hada, seperti ini kadang-kadang. Wahada ini adalah sunnah yang diikuti, sunnah yang mestinya diikuti, mengikuti sunnah Nabi terkenal. Waqad arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an 'ala Jibril fi sanati mautihi marratayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an itu kepada Jibril, ya, biasanya tahun sekali. Tahun sekali diulang. Rasulullah membacakan. Tentu hafal. Rasulullah membacanya secara hafalan karena Nabi tidak bisa membaca. Nabi tidak membaca. Jadi secara hafal. Hati simak oleh Jibril. Setahun. Dan di tahun di mana beliau wafat itu dua kali. Ya, dua kali. Dan ini menjadi sunnah. Kita membacakan di hadapan orang yang sudah hafal. Walam yazal al-huffaz al-Qur'an wa qurra'uhu 'ala dhalik. Dan demikianlah kebiasaan para huffaz al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an dan para qurra. Kebiasaannya seperti ini. Yang terakhir, beliau membawakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, wa qatta hadhihi surah bidzikri بما اجتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء. Kenapa dihususkan surat tadi lam yakunis lebayin? Beliau mengatakan karena di dalam surat ini berisi tentang sesuatu yang sangat banyak. Apa? Tauhid. Jelas tauhid. Ya. Yeah. Oke, gimana? Ar-risalah, perusulan dia, risalah. Tentang keikhlasan, muslimin al-ruji. Tentang suhuf, termasuk al-kutub, termasuk kitab-kitab atau yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, ada kitab, ada suhuf. Dua-duanya wahyu. Alkitab jelas, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, suhuf, Nabi Ibrahim. Hanya itu tidak banyak. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan setiap rasul pasti punya kitab. Setiap rasul pasti punya kitab. Padahal itu tahu lewat Al-Qur'an bahwa jumlah rasul ada berapa? Yang pernah Allah turunkan di muka bumi? Iya, 313. Berarti 313 kitab. Siapa yang disebut Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran? Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang wajib kita imani adanya. Maka di luar itu tentu ada dan kita tidak tahu apa namanya. Diturunkan kepada Rasul siapa kita tidak tahu. Kita wajib meyakini secara mujmal saja bahwa Allah mengutus para Rasul dan memberikan kepada para Rasul itu Al-Quran. Entah apa. Wadidru sholat wa zakat menyebut tentang sholat, tentang zakat, tentang hari pembalasan, tentang keadaan ahlul jannah, ahlul nar, dan seterusnya. Ini di dalam surat Lam Yakun. Jadi di sini merupakan ayat surat ini merupakan surat yang oleh para imam disebutkan lima dari Islam yang berisi tentang pokok-pokok Islam. Ayat atau surat yang seperti ini yang mempunyai keutamaan. Ya. Adapun keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan-keutamaan surat itu sekali lagi harus berdasarkan hadis sahih. Karena yang terbanyak yang beredar di kalangan kaum muslimin, terutama di negeri kita, adalah umumnya yang sahih. Tentang keutamaan-keutamaan surat lebih banyak yang sahih daripada yang sahih. Nah, salah satu yang sahih ini, nah, tentu oleh Allah dipilih surat ini, tentu ada sesuatu dalam surat ini. Kemudian keutamaan Al-Ikhlas, keutamaan Al-Fatihah, keutamaan Ayat Kursi, keutamaan Al-Baqarah, ini sah. Ya, tentu harus diisi lagi yang mana. Ya, bahwa setan akan lari dari rumah yang membacakan surat Al-Baqarah sah. Dan siapa membaca Ayat Kursi setelah sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kalau tidak. Ya, siapa yang membaca Ayat Kursi sebelum tidur, maka tidak akan terganggu oleh syaitan. Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Fatihah, sebagai rukyah dan adapun Waqi'ah, Al-Mulk, kemudian Yasin, ya. Al-Hajar mengatakan seluruh hadis-hadis tentang Yasin tidak ada yang sahih. Banyak sekali keutamaan surat Yasin. Tidak ada yang sahih. Sama dengan hadis-hadis tentang puasa Rajab. Tidak ada yang sahih takut. Kita hanya berpegang kepada yang sahih. Adapun yang tidak sahih, tidak boleh kita jadikan pegangan. Oh. Yes, kita.